Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam program spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu Halaqah Fajar. Satu program yang membahas kajian islami seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Alhamdulillah di episode yang ke-8 kemarin kita sudah membahas apa yang namanya walimatul ursh atau resepsi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban suami dan juga kewajiban istri. Karena memahami sifat dan sikap pasangan saja tidak cukup dalam menjalani rumah tangga. Lebih daripada itu, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban satu sama lain. Lantas seperti apa Islam mengatur antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga agar senantiasa selaras dan seimbang dalam menjalaninya? Mari bersama-sama kita simak penjelasannya dari guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Semoga Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita. Amin. Baik Buya, pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang kewajiban suami dan istri. Karena setiap pasangan itu ada hak dan kewajiban. Kita ingin dengar penjelasan dari Buya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kewajiban dan hak harus dimengerti. Akan tapi dalam sebuah rumah tangga, perbincangan tentang kewajiban dan hak ini biasanya akan dibincangkan karena sudah tidak sehat lagi. Makanya kami pun tidak terlalu senang kalau dalam rumah tangga hanya ngomong apa kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Menuntut. Tapi yang kami rindukan adalah semua dari kita punya kerinduan mengabdi kepada pasangan. Sehingga merasa bahwasanya semuanya adalah kewajibanku. Tanda harus mengatakan itu kewajibanmu. Biarpun nanti ada rambu-rambunya. Maka di saat sebuah rumah tangga damai, ini gak perlu lagi kita bicara tentang kewajibanmu apa sih. Nah ini yang kita rindukan, namanya sulhu khair, damai. Dan alangkah indahnya hidup dengan damai. Memang kalau bicara tentang kewajiban, coba saja sebagai contoh. Suami kewajiban memberi nafkah. Akan tapi jika dalam sebuah rumah tangga, ternyata nafkah gak pernah dibahas lagi. Karena semua menjalani dengan penuh kecintaan dan keindahan. Istri pun tidak ragu-ragu mengeluarkan koceknya untuk keindahan, kebahagiaan rumah tangganya. Dan suami pun juga demikian. Sampai gak ngerti yang dikeluarkan tuh, ini kok tugas apa? Ini indah, nah, makanya damai, sulhu khair. Damai adalah lebih bagus. Maka pembahasan tentang kewajiban tadi akan muncul kapan? Di saat menemukan seorang suami yang tidak peduli urusan istrinya. Tidak pernah diberi makan. Tidak pernah diberi tempat tinggal. Atau tidak pernah digauli, tidak pernah dikumpuli. Maka karena sang suami sudah enggak benar, maka baru dibincangkan apa sih kewajibanmu? Apa sih kewajibanmu? Makanya membicarakan kewajiban dalam rumah tangga itu antara suami istri jadi tidak nyaman. tidak indah. Mainnya hitung-hitungan. Fikih itu ditegakkan. Ada fikih itu kan level. Level keadilan. Tapi ada lebih tinggi lagi level akhlak. Level akhlak, bukan level fikih. Secara zahir begitu level. Fikih itu halal, halal boleh, tidak boleh. Kalau seorang suami hanya menjalankan kewajibannya saja, dia juga akan mendapatkan sesuatu yang serupa. Kewajiban istri saja. Tapi kalau suami sudah memberikan kewajibannya plus, maka dia pun juga akan mendapatkan kewajiban istri dan plus. Contoh bicara fikih. Seorang suami sok karena dia seorang ustadz santri. Kewajiban memberi nafkah sehari adalah hanya 2 mut. 2 genggam beras. Wah, diterapkan. Ini kan kewajiban saya kepada istrinya. Kasih berapa? 2 genggam beras. Sama lauk ala kadarnya, kasih kerupuk kayak apa. Ini kewajiban saya. Gayanya begitu. Apa hasilnya? Istrinya juga belajar. Ngaji juga. Katanya apa? Lo yang masak, lo nyuci baju, lo nyiap. Enggak, habis semuanya. Karena bukan tugas istri masak. Istri tugasnya adalah melayani suami dan makan yang enak. Ayo, mau tuntut-tuntutan. Mana 2 mut? Ini adalah dalam irama hidup. Anda tidak usah kaget para suami ya. Memasak bukan kewajiban istrimu loh ya. Mencuci bajumu bukan kewajiban istrimu, paham? Menyusui juga. Menyusui, betul. Nah, cuman kan keterlaluan kalau seorang perempuan tidak mau menyusui anaknya. Serigala yang jahat saja dia nyusui anaknya, mana seorang ibu tidak mau nanya anaknya. Jangan hanya bicara, kan bukan kewajiban saya, lu kan enggak enak. Bicara kewajiban di sini maksudnya, jika menemukan seorang perempuan seperti itu, teman, suami berperan dan seterusnya, keadilan untuk ditegakkan di saat tidak, dengan fikih di saat tidak ada keindahan. Nah, seperti itu. Makanya kami tidak terlalu senang mendetail dengan bahasa kewajiban. Nah, jangan sampai ada salah faham, pulang ke rumah langsung, Anda sebagai seorang istri langsung pulang ke rumah gak mau nyuci baju. Ah, gak mau nyium anak nasi. Dapat 2 on kau. Dapat 2 genggam nanti. Nah, makanya suamimu memberi apa coba? Makanannya pun lebih. Lauk-lauk lebih. Dan, okay? Bajunya pun juga lebih. Dan yang lain lebih. Maka dari sesuatu yang diberikan oleh suami lebih, maka seorang istri pun juga ngerjakan pekerjaan suami. Karena suami juga mengerjakan, jadi hidup itu indah. Begitu, jangan main kayak tuntut-tuntutan saja. Nah, ini memang harus difahami bahwasanya kewajiban seorang suami berikan nafkah, 2 genggam beras, sama lauknya sedikit, yang penting tegak punggungnya, masuk perempuan terkenyang, selesai, baju menutup aurat kadarnya, rumah yang penting. Dan sesuai dengan kemampuan suami dalam mazhab Imam Syafi'i, kecuali mazhab Imam Malik, kalau Anda menikah menurut mazhab Malik, cara nafkah Anda, cara menafkahi Anda harus sesuai, cara menafkahi harus sesuai dengan istrinya dong. Kalau Anda menikah dengan anak ratu, anak raja, Anda mampu menafkahi seperti raja. Mazhab Malik beda, mazhab Syafi'i alhamdulillah. Cuman mazhab berbeda-beda, tentu ada sesuatu yang ijtihad, buah ijtihad para ulama. Hah? Seperti itu. Jadi kalau bicara kewajiban, mungkin rentetannya gini. Anda sebagai seorang suami, kewajiban beri nafkah. Istrimu keluar untuk kepentingan yang wajib. Anda wajib menemani loh ya. Kalau dia tidak ngerti ilmu fikih, Anda wajib ngajari dia. Nggak ada kan? Kalau Anda tidak bisa mengajari dia, Anda harus mengundang guru untuk kan. Kalau Anda tidak bisa mengundang guru, maka Anda harus izinkan dia mondok. Anda menikah seperti tidak punya istri lagi setelah itu. Maka setelah itu, kita damai. Belajar bersama, ngaji bersama. Jangan main tuntut-tuntutan dalam rumah tangga. Suami sudah memberikan rumah, alhamdulillah, syukuri. Saling menjaga amanah dan seterusnya. Kalau istrimu ternyata di rumah, ya makanya tadi ini kan jelek semuanya jadinya. Suami hitung-hitungan, urusan pemberian naf. Di rumah, istri pun juga hitung-hitungan. Sehingga ada bahasa, itu bukan kerjaan saya. Duh, ini yang ngerti cinta. indahnya bercinta adalah di saat Anda bisa melaksanakan tugas yang harus diserahkan oleh pasangan yang kita cintai. Istrimu harus mengerjakan sesuatu, ternyata dia tidak bisa dan Anda sangat mencintainya. Kok ternyata Anda bisa melakukannya? Itu kan indah bagi Anda. Loh kok jadi beban? Kan aneh sekali, mana cinta? Kalau Anda seorang istri ternyata Masya Allah bisa menjalankan tugasnya suami, walah senang. Bang, aku bantu ya, Alhamdulillah. Dek, aku bantu ya, Alhamdulillah bisa bantu. Kan indah. Jadi jangan bicara tentang kewajiban saja. Perlu damai. Cuma dalam fikih ada khawatir ada terjadi kedzaliman seorang suami. Sehingga nanti pada akhirnya, jika suami betul-betul pelit dan sebagainya, istri tidak jika nafkah. Cuma tidak kebayang saya hidupnya manusia model apa itu. Nanti hakim yang berperan, memaksa, mengambil harta dengan paksa. Diberikan kepada istrinya. Bahkan jika benar-benar seorang istri boleh mencuri dari suaminya yang kaya untuk kebutuhannya saja. Tapi itu tidak boleh berlebihan. Hanya tadi, jangan mencuri. Mencuri-curian, bukan mencuri beneran. Sampai Nabi mengatakan, ambillah laki wa baniki. Ambillah untukmu dan anak-anakmu. Misalnya suaminya betul-betul pelit, tidak pernah dikasih makan dan sebagainya. Maka boleh ngambil diam-diam hanya untuk sedekah tidak boleh. Hanya sekedar itu saja. Cuman saya kadang belajar fikih-fikih itu betul keras, gersang banget fikih begitu ya. Masa? Ya itu saja gambarannya seorang suami pulang ke rumah bawa nasi goreng sendiri, makan sendiri, istri yang lihat. Ini otaknya di mana ini perasaannya itu? Apakah ada model begitu? Kalau Anda begitu, Anda tidak punya perasaan. Saya ada pengaduan pada kami. Ya suami saya pulang bawa bakso, makan sendiri, klotek-klotek. Sendiri. Kok bisa nelen? Ini hidup orang kayak apa gitu tuh? Rumah tangga model apa? Kok bisa nelen? Sama istrinya. Ya begitu. Sama suami istri begitu. Masa enak-enak itu makan sendiri. Giliran suaminya kasih sisa. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa dia tidak mengerti cinta? Cinta itu indah. Kapan? Di saat melihat orang yang dicintainya senang. Kisah cinta luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai baginda Nabi. Dalam sebuah perjalanan. Sama-sama haus. Kalau rumah tangga sama-sama lapar. Tidak menemukan kecuali secangkir. Segelas minuman. Susu. Sayyidina Abu Bakar mau minum gak mungkin. Rasulullah haus. Sayyidina Abu Bakar haus. Akhirnya diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi meminumnya. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah meminumnya dalam keadaan menikmati minuman tersebut dan tampak lega. Puas dahaga. Dari dahaganya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Demi Allah. Irtawaitu birtiwa'in Nabi. Aku menjadi puas minum dengan minumnya Rasulullah. Jadi ngelihat tok sudah puas. Anda mengerti makna cinta? Coba. Itu cinta. Contoh. Hai. Anda sangat mencintai putra Anda. Hanya punya sate sedikit. Tidak tahu di sebuah kondangan ada sisa sate 3 tusuk. Anda bawa pulang. Dan anak Anda senang. Anda enggak makan. Anda hanya bisa nelan ludah. Tok. Anda melihat anaknya lahap. Anda senang. Karena ada cinta. Itulah rumah tangga harus begitu juga. Makanya kadang kita mendengar beli nasi goreng pulang sendiri, makan sendiri, rotak-rotak. Sampai istrinya itu kalau masak aja dibatasi. Nggak boleh ini. Aduh. Katanya goreng telur aja nggak boleh masak apa. Mie al-bahjah. Mie apa gitu nggak boleh. Padahal sudah dipilihkan. Astagfirullah, hidup apa kayak gitu. Hidup yang indah dong. Hei hamba Allah. Anda harus bisa senang jika pasanganmu senang. Anda harus bisa bahagia jika pasangan bahagia. Anda harus bisa menikmati jika pasangan menikmati. Itulah hidup. Itulah kalau bicara tentang hak dan kewajiban. Kami lebih mengarah ke sana. Bukan main tuntut-menuntut. Mana keindahan di balik tuntutan. Sehingga dalam bahasa sederhana, lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Berpikirlah apa kewajibanku. Bukan apa kewajiban pasanganku. Selesai. Baik. Baik, syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya. Dan hadirin pemirsa Al-Bahjah TV mendengar setia radioku network dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di program spesial Halaqoh Fajar.